tetapku. Sebagai bapak yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Takkan pernah kau meninggalkanku. Kau menari dan bersumpah namamu Yesusku, dan bukan minum airmu agar rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidup selalu bagi kasihmu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencanamu masa depan. Takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapak yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sangat ku cinta.